Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Yaqulu rabbuna jalla fi 'ulah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ جَمَاعَةُ yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat ini tentang permusuhan abadi antara syayatin yang dipimpin oleh iblis dengan anak cucu Adam. Baik. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan bahwa syaitan, inna syaitana aduwwun lakum fattakhidhuhu aduwwa, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh kalian, jadikanlah dia musuh, jangan dijadikan teman. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir, sesungguhnya syaitan ini mengajak golongannya untuk menjadi penduduk penghuni neraka sa'ir. Baik. Karena dia ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penduduk neraka sebelum matinya, ini iblis dan pengikutnya, maka dia pun mencari teman untuk masuk bersama dengannya ke dalam neraka. Maka iblis pun bersumpah untuk senantiasa memalingkan anak cucu Adam dari jalan kebenaran dan agar supaya bersama dengannya masuk ke dalam neraka. Taib, permusuhan abadi ini barakallahu fikum senantiasa diingatkan dan diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, kata Allah Subhanahu wa taala, ba'dukum li ba'din aju, sebagian kalian atas sebagian yang lainnya sebagai musuh. Baik. Cuma sayangnya sebagian orang menjadikannya teman. Baik, menjadikannya teman. Sadar atau tidak sadar, dia memperlakukan syaitan seperti teman. Barakallahu fikum. Bukan menjadi musuh, maksudnya menjadi teman, mengikuti apa yang diinginkan oleh syaitan, digoda dan dia pun mengikuti. Dan dia melakukan perkara-perkara yang menjadikan syaitan senang dengannya. La haula wa la illa billah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke 300 dari surah Al-A'raf, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billahi innahu samii'un 'aliim. Kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan. Barakallahu fiik. Syaitan sebenarnya kaid, tipu dayanya sangat lemah. Cuma ketika kita lebih lemah lagi, maka disitulah daya syaitan mampu untuk memperdaya manusia. Tapi kalau kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala Maha Kuat. Sehingga apapun usaha upaya yang dilakukan oleh syaitan tidaklah mampu untuk memalingkan anak cucu Adam dari kebenaran jika sekiranya mereka minta perlindungan dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat yang ke-300 ini Allah mengatakan wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah. Di sini katakan oleh para ulama kita wa imma yusibannaka ayyuhan nabi minasyaitani ghadabun aw tuhissu minhu biwaswasatin wa tathbitin 'anil khair aw hasin 'ala syarr falja ila Allah musta'idan bihi. Kalau muncul amarah, karena marah biasanya dipicu oleh upaya syaitan. Karena orang kalau sudah marah, akal sehatnya hilang. Diibaratkan bahwa marah itu adalah sesuatu jamrah semacam batu api yang dimasukkan ke dalam kalbu seseorang sehingga kalbu itu mendidih, dan kalau ketika kalbu itu mendidih, darahnya itu meledak-ledak sehingga orang terengah-engah ketika marah, hosa dia, darah itu naik ke atas menjadikan leher tegang, muka merah. Maka pikiran cerdas dan barakallahu fikum, kondisi normal hilang karena ditutupi oleh amarah. Orang tidak lagi bisa berpikir lurus, masih tetap sadar mungkin tapi pikiran bagusnya sudah tidak ada lagi. Maka dia pun berbuat, berkata-kata yang tidak benar. Setelah sadar dia, baru dia pun menyesali apa yang telah dia lakukan. Ini kalau amarah ini dimunculkan oleh syaitan, kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza masak wa imayanzaghannaka dari al-ghadab atau waswasah, bisikan-bisikan. Ini bisikan-bisikan dari syaitan, waswasah. Wa tasbit anil khair. Usaha upaya syaitan agar supaya orang tidak mau melakukan kebaikan, malas. Ada keinginan dia untuk melakukan salat sebagai contoh, pengen salat. Pengen bangun dia, tapi syaitan mengatakan kepadanya, sudahlah, kau tidur saja, istirahat. Kau dari tadi malam itu lelah, kau kerja, kau capek, tidur saja. Baik. Allah Maha Mengampun. Nanti saya dikilih. Setelah itu dia tidur, bangun-bangun sudah jam 7. Baik. Sudah pagi, sudah siang. Menyetasbid anil khair au hat ala syarr. Atau syaitan menghasung seseorang untuk melakukan kejelekan. Tapi ayolah, bikin saja, tidak apa-apa. Asyikwa ini cuma dosa kecil, tidak apa-apa. Kau kan akan tobat, dan sedikit lagi kau melakukan kebaikan, dan akan terhapus dosa kecil ini. Ini namanya has ala syar. Sehingga ketika orang itu sudah terbiasa melakukan dosa kecil, akan mudah dan akan mencoba dosa yang lebih besar lagi. Ini namanya has ala syarr, dan semuanya dari syaitan. Kalau kondisi ini ada, marah muncul atau waswasah, bisikan-bisikan, yakni untuk melemahkan semangat dari melakukan kebaikan atau menyemangati melakukan kejelekan. Kalau kondisi ini ada, falja ila Allah musta'idan bi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Segera dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta perlindungan kepadanya dari tipu daya syaitan ini. Fastaid billah innahu samii'un 'aliim, karena sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala maha mendengar lagi maha mengetahui. Maha mendengar lagi maha mengetahui. Maha mendengar semua ucapan dan mengetahui semua perbuatan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal ladzina taqaw idza massahum ta'ibun minasyaitani tadhakkaru. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa dari kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, fakhafu iqabahu biada'i fara'idihi wa jitnabi nawahihi. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melakukan ketaatan dan menjauhkan diri dari maksiat. Idza asabahum ta'ifun minasyaitan, orang-orang yang bertakwa ini kalau ditimpa waswasa, dihasung untuk melakukan kejelekan, dihalangi untuk melakukan kebaikan, tadzakkaru, mereka pun ingat akan Allah Subhanahu wa taala. Tadzakkaru, mereka pun ingat apa yang Allah wajibkan atas mereka dari ketaatan dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza hum mubsirun, kalaupun diajak dan ikut sesegera mungkin dia tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seketika dia mengingat Allah Subhanahu wa taala akan ancamannya, mereka pun melihat kebenaran setelah itu nampak oleh dia. Idza hum barakallahu bikum, fa idza hum mubsirun la hawla wa quwwata illa billah, mereka pun kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala setelah mungkin terpedaya oleh syaitan, atau sebelumnya dia telah berusaha, begitu ada syaitan menggodanya maka dia pun menolaknya dengan isti'adzah, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini senantiasa ada barakallahu bikum, senantiasa menyertai kehidupan kita. Setiap saat ketika kita hendak melakukan kebaikan, syaitan akan ada menghalang-halanginya. Setiap kita barakallahu bikum ada kecenderungan untuk melakukan maksiat, maka dia menghasung, dia memberikan dorongan barakallahu bikum agar supaya melakukannya. Subhanallah. Tapi kalau orang-orang itu bertakwa, sesegera mungkin dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayy thumma la yuqsirun. Yang tadi adalah orang-orang yang bertakwa. Adapun yang kedua ini ikhwan syayatin, saudara-saudaranya setan atau teman-temannya, mereka ialah fujjar. Wa humul fujjar min dhullalil ins. Dari orang-orang sesatnya manusia ini, tamudduhum syayatin min al-jinni wad-dalalati wal-ghiwayati. Senantiasa dibantu ditolong oleh syaitan untuk melakukan aksinya, menghasung, memberikan dorongan untuk melakukan kejelekan dan menghalangi dari melakukan kebaikan. Terus menerus ada sokongan dari syaitan. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayy thumma la yuqsirun, dan dia tidak tanggung-tanggung, tidak setengah-setengah. Dari kalangan jin dan manusia, syaitan jin dan syaitan manusia saling membantu antara satu dengan yang lainnya. Wa hum la yuqsirun, dan tidak tanggung-tanggung, tidak setengah-setengah mereka. Maka ikhwani fillah a'azzakumullah, dua jenis manusia ini, manusia yang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap ada bisikan-bisikan syaitan, maka senantiasa mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan-godaannya. Sementara fusaq, orang-orang fasik, orang-orang sesat, senantiasa mereka mendapatkan bantuan dan hasungan dari syaitan untuk melakukan kejelekan-kejelekan, menghalangi dari kebaikan-kebaikan. Barakallahu fikum. Ini semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bertakwa yang senantiasa ditolong, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari godaan-godaan syaitan. Karena kalau bukan dari bantuan Allah Subhanahu wa taala, ma zaka minkum min ahadin abada, tidak akan ada seorang pun bersih suci di antara kalian selama-lamanya. Kalau bukan bantuan, kalau bukan bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi terbebasnya kita dari maksiat itu karena bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi lancarnya dan terlaksananya kebaikan itu karena bantuan dari Allah Subhanahu wa taala pula. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita tutup dengan kafarat majlis. Subhanallah wa bihamdih. Shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.